ini tak kirim buat rekan-rekan Surya Mandiri ya. Tonopo dek semono seliramu nate prasetyo bunga susah dilakoni kan jililo mulo aku rangiro yen seliramu citro ninggal kromo malah karo priyolio. Jane iki mau salah sapa kok nganti sliramu mekatake tresno ora nyono atiku uga ora ngira saiki nek uripku banget nalongso teko walaso putra putrimu aku wong ora kuno apa tur kuciwa wis tak trimo pasrah karo kang kuwasa Pak Mugiono tak kula wangsa nyatrake matur nuwun lawuhipun para tamu tak kirim lagu ini buat teman-teman seniman semuanya sing bantu keluarga Pak Mugiono atas pinjang lantar samkaisipun monggo. Biyen kelingan marang seliramu cah ayu koyo rino cetru-cetru neng Saka